perhatian kita. Fala tuqdimu ala wahidin minha illa ba'da tahayyu'i lahu bittaharatil matlubah. Sehingga Anda tidak melakukan satu di antaranya kecuali setelah mempersiapkan diri untuknya dengan kesucian yang diminta. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, ana hunaka asya'a tahrumu 'ala al-muhdits sawa'un kana hadathu akbar aw asghar. Bahwa terdapat hal-hal yang diharamkan kepada orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar maupun hadas kecil, sama-sama tidak boleh dilakukan. Wa hunaka asya' yakhtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Dan juga ada hal-hal yang pengharamannya khusus bagi orang yang punya hadas besar. Jadi pembagiannya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang punya hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan ada hal-hal yang khusus untuk hadas besar, dia tidak boleh melakukannya. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang punya hadas, yaitu hadas kedua hadas, baik kecil maupun besar. Kalau yang besar berarti dimakan dengan junub, ya, untuk kesuciannya harus mandi. Hadas kecil untuk kesuciannya adalah dengan berwudu. Ya. Yang pertama, masul mushafil syarif, menyentuh Al-Quran. Hadas kecil dan besar, kedua-duanya. Pokoknya dia punya hadas. Ya, menyentuh Al-Quran, menyentuh, memegang. Ya. Fala yamassuhul muhditsu biduni ha'il. Maka orang yang punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, tidak boleh menyentuh mushaf. Yang dimakan dalam mushaf apa? Lembaran-lembarannya. Tanpa alas. Jadi kalau pakai alas, ya, digulung juga kain misalkan, boleh. Dasarnya apa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ai al-mutatahhirun, yaitu orang yang suci. Min al-hadathi janabatan aw ghairiha. Baik dari hadas junub atau yang lainnya. Alal qawli bi anna al muradu bihim al mutahharuna min al bashar. Ini menurut perkataan atau pendapat bahwa maksud dari al mutahharun itu adalah manusia. Maka tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Wa hunaka man yara anna al-murada bihim al-malaikatul kiram. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari al-mutahharun itu adalah malaikat yang mulia. Ya, fi kitabim maqnun la yamassuhu illa al-mutahhar. Dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi al-mutahharun di dalam ayat ini ada menafsirkannya adalah manusia, berarti manusia yang suci boleh menyentuhnya. Ada yang mengatakan, oh itu adalah malaikat, kalau begitu boleh bagi manusia, kan gitu pahamannya. Wa hatta law fussiratil ayatu bi anna al muradu bihimul malaikah, sampai kalau seandainya ayat itu ditafsirkan bahwa maksudnya itu adalah malaikat, fa inna dhalika yatanawalul bashara bidilalatil isyarah, maka ungkapan itu mencakup manusia dengan argumen pendalilannya atau dilalah, yakni penunjukan isyarah, isyarat. Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu ar-rasul ila ahli al-Yaman min hadits Amr bin Hazm, dan juga terdapat di dalam kitab atau surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman dari hadis Amr bin Hazm. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. Ini Nabi buat suratnya ke ahli Yaman. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran, maksudnya adalah mushaf, illa tahirun, kecuali orang yang suci. Rawahu Nasa'i wa ghairu muttasilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan yang lainnya secara menyambung sanadnya. Qala Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr mengatakan, innahu asbaha المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. Bahwasanya pendapat ini, bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci, dia sudah mirip dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Satu riwayat yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak, mustahil mereka sepakat untuk kebohongan. Nah, kenapa mirip dengan mutawatir? Disebabkan banyaknya manusia menerima hadis ini. Maka jumlah yang banyak menyebabkan seakan-akan dimutawatir. Qala Syekhul Islam عن منع مسح المصحف لغير المتطهر. Syekhul Islam berkata tentang larangan menyentuh mushaf atau Al-Quran bagi orang yang tidak suci. Dia katakan, huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Larangan ini adalah mazhabnya imam-imam yang empat. Qala Ibnu Hubairah fil ifsah ajma'u ya'ni al-a'immat al-arba'ata annahu la yajuzu lil muhdithi massul mushaf. Dia mengatakan mereka telah sepakat, siapa? Imam-imam yang empat, bahwasanya tidak boleh bagi orang yang punya hadas untuk menyentuh mushaf. Baik, jadi mushaf yang kita ya, ini mushaf namanya. Syekh Syabdul Muhsin Ahmad mengatakan bahwa kedua kulit ini adalah bagian dari mushaf. Ya. Lalu mana yang tidak menjadi bagian mushaf kalau seandainya dia dikulitin? Dikasih kantong atau dialas lagi. Ya, maka itu tidak termasuk mushaf, berarti ha'il, ada pembatasnya. Wala ba'sa ayahmila ghair mutatahhir al-mushafa fi ghilafin aw kisin min ghairi ayyamassahu. Dan tidak apa-apa orang yang tidak suci membawa mushaf tapi di dalam sampul, ya, pembungkus atau kis, kantong, tanpa min ghairi ayyamassahu, tanpa menyentuh langsung. Wa kadzalika la ba'sa yanzura fihi, begitu juga boleh melihat ke mushaf. Wa yatasaffah, boleh membalik-baliknya. Min ghairi mashin, ghair mashin, tanpa dengan menyentuh langsung. Jadi kalau misalkan dia punya dibalik baca Quran, nah, boleh ya dengan alat misalkan, tapi tidak gini. Ini berarti menyentuh langsung. Taib, ini tentang mushaf. Bagaimana dengan HP yang di dalamnya ada Al-Quran? Ya, ulama mengatakan, dari pendapat mengatakan HP ini bukan mushaf, walaupun ada kopian Al-Quran di dalamnya, tapi dia bukan mushaf. Maka boleh dibawa, dipegang. Ya, begitu juga dengan buku-buku tafsir. Misalkan ini buku tafsir, di situ ada kata-kata ya seperti tafsir Ibnu Katsir, kita bawa begini ya, boleh. Walaupun di dalamnya ada ya dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan Al-Qur'an terjemahan? Ya, di situ itu adalah mushaf. Ya, itu adalah mushaf. Maka tidak bisa dijadikan alasan bahwasanya boleh kita menyentuhnya. Baik, mungkin selama ini kita kurang menghiraukan ini. Maka oleh karena itu ini kita lihat, oh itu kan ada perbedaan pendapat ulama. Ya, namun pendapat yang kuat tadi sudah kita sebutkan, disebutkan oleh Syekh di sini. Bagaimana pendapat atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya imam yang empat ya hampir sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Yang kedua, wa yahrumu 'alal muhaddisi shalatu fardhan aw nafla. Diharamkan bagi orang yang punya hadas salat, haram bagi dia untuk salat, baik salat fardu maupun salat sunat. Wa hadha bi ijma'i ahli al-ilmi. Ini berdasarkan ijma ulama semuanya. Haram hukumnya. Idza istata'at taharata, jika dia mampu untuk bersuci. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu bersuci, contoh dia sendirian, dia tidak bisa berjalan karena sakit. Ya, waktu sholat sudah masuk. Lalu gak ada orang yang membantunya, dia hanya terkapar di atas tempat tidurnya. Maka ini adalah kondisi ahlul udhur, ahlul a'adab, orang-orang yang punya udhur. Nah ini di luar dari konteks pembahasan kita. Ya, konteks kita adalah orang yang mampu untuk bersuci. liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, hai orang beriman, apabila engkau ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai dengan siku, ya, kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Jika kamu junub, mandilah. Faqtasilu fattaharu, yakni faqtasilu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat apapun. Allah tidak menerima sebuah salat. Maksudnya salat fardu atau salat sunat, min ghairi bighairi tahurin, tanpa suci. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Dan hadis yang lain, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alayha. Wala tasihhu salatuhu. Tidak boleh baginya untuk salat tanpa suci. Ma'al qudrati 'alayha, sementara dia mampu untuk melakukannya. Wala wala tasihhu salatuhu, salatnya tidak sah. Sawa'an kana jahilan aw 'alima, nasian aw 'amida. Baik dia adalah orang jahil, enggak tahu hukum, atau orang yang tahu dengan hukum. Baik dia kerjakan tanpa sengaja, nasian, lupa, atau dengan sengaja, sengaja dia sholat tanpa wudu, ya, maka tidak boleh dia sholat. Sholatnya tidak sah. Lakin al-'alim al-'amid idza shalla min ghairi taharatin ya'samu wa yu'azzar. Akan tetapi orang yang berilmu atau tahu dia dengan hukum, sengaja dia lakukan, tahu dia tidak berwudu, tahu dia bahwasanya salat harus berwudu, sengaja dia kerjakan sholat tanpa wudu, ya, apabila dia sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci, berdosa, karena dia tahu. Wa yu'azzar, dihukum, karena dia sengaja, ya. Malahan sebagian pendapat ada mengatakan bisa dihukum murtad. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan syariat. Wa in kana jahilan aw nasiya. Kalau seandainya dia adalah orang yang jahil, enggak tahu dia apa yang harus dia lakukan untuk salat. Enggak tahu dia bahwasanya berwudu itu harus sebelum salat. Enggak tahu dia. Atau nasiyan, lupa. Dalam pikirannya dia sudah berwudu. Lalu dia sholat, tahunya dia tidak berwudu, dia tidak sholat dalam keadaan berwudu. Fa innahu la ya'tham. Orang yang seperti ini tidak berdosa. Mana dalilnya? Rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mustukri 'alaihi. Diangkat dari umatku al-khata, kekeliruan, kesalahan, yakni perbuatan tanpa tanpa sengaja. Ya, nasihat karena lupa atau yang dipaksa, maka perbuatannya, dosanya tidak ada, tidak tercatat. Lakin la tasihhu salatuhu, akan tetapi salatnya tidak sah. Di sini satu catatan terhadap orang yang mengatakan tidak usahlah wa banyak menuntut ilmu, beramal silah wa, ya terserah Allah lah, terima di Allah atau tidak, pokoknya kena boleh beramal. Tidak, Anda beramal harus dengan ilmu, sebab sesuatu yang syarat apabila tidak terpenuhi amalannya batil, tidak sah. Orang yang tidak pernah belajar, selama ini dia sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak diterima selama itu. Dia tidak bisa mengatakan terserah Allah lah. Ini adalah kekeliruan orang yang punya motivasi untuk beribadah tapi tidak berilmu. Tak usahlah kita mengaji-gaji, amal silawak. Ya, ada lagi yang oh, kalau banyak awak berilmu nanti tidak terkerajuan, dosa awak gadang daripada awak tidak tahu. Ya subhanallah, kenapa tidak dibalik? Anda berilmu, banyak amalan yang akan Anda kerjakan, banyak pahala yang akan Anda dapatkan. Ya. Baik, yang ketiga. Yahrumu 'alal muhaddits at-tawafu bil baitil 'atiq. Diharamkan kepada orang yang punya hadas tawaf di Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Ka'bah, di bait, ya di Ka'bah, salat. Berarti mafhumnya dipahami, kalau salat berarti harus mengikuti syarat-syarat salat. Harus nutup aurat, kemudian harus berwudu. Illa anna Allah ahabba fihi al-kalam. Hanya saja Allah membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Ya, kelanjutannya, wa may yatakallam falyatakallam bi khair. Siapa yang berbicara, adalah dia berbicara dengan perkataan yang baik. Jadi orang yang tawaf kok sedang mau tanya dan tawaf itu boleh. Tapi rugi. Ya. Hendaklah dia pergunakan itu untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tawaddat nabiyyu lit-tawaf sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berwudu untuk mengerjakan tawaf. Jadi Nabi tadi dengan ungkapannya, kemudian dengan perbuatannya. Ya, sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu mana'al haidha min at-tawafi bil baiti hatta tathur. Nabi melarang wanita yang haid dari mengerjakan tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dalam kisahnya Aisyah. Ketika Nabi dan rombongan mau masuk ke Mekah, Aisyah datang haidnya, menangis dia. Apa kata Nabi kepada beliau? Isna'i ma yasna'ul hajj. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji. Illa alla tatufi bil bait. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Wukuf dalam keadaan haid boleh, melontar boleh, yang lain boleh, kecuali tawaf enggak boleh. Ya. Kullu dhalika mimma yadullu ala tahrimi at-tawafi 'ala al-muhdithi hatta yatatahhar. Semua di atas menunjukkan akan haramnya tawaf terhadap orang yang punya hadas sampai dia bersuci. Baik. Wa mimma yadullu ala tahrimi 'ala al-muhaddits hadatsan akbar, di antara yang menunjukkan akan keharaman tawaf di Ka'bah bagi orang yang punya hadas besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat sementara kalian sedang mabuk. Ya, ini sebelum pengharaman khamar tahap akhir. Janganlah kalian mendekati solat, jangan mengerjakan solat, mendekatinya, apalagi menjalankannya. Ya, sementara kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Orang yang mabuk tidak tahu apa yang diucapkannya. Dia ingin berdoa kepada Allah, tahunya dia mencaci maki dirinya sendiri. Wala juduban, tidak boleh juga orang yang junub, ya, illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali orang yang melewati sampai dia mandi. Ai la tadkhulul masjid wa antum junubun, maknanya jangan kalian mendekati tempat solat, yakni masjid, sementara kamu sedang junub, illa mari tariqin, kecuali hanya sekedar lewat. فَمَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِبَقَاءِ فِيهِ يَقْتَدِي مَنْعُهُ مِنَ الطَّوَافِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Larangannya, dilarangnya orang yang punya hadas untuk masuk ke masjid guna untuk berdiam di dalamnya, ya, itu dilarang. Maka berkonsekuensi melarangnya untuk tawaf tentu lebih utama lagi. Untuk duduk di dalam masjid aja dilarang dia, apalagi untuk tawaf. Ah, gitu maksudnya. Tapi kalau lewat, garin. Tempat mandinya belakang. Malam dia junub. Ya, bolehkah dia melewati ini? Boleh. Tapi kalau nyantai-nyantai dia dulu, dia junub, ya, duduk-duduk dia di dalam masjid, enggak. Taib. Wahadil a'malu tahrumu 'alal muhdits sawa'an kana hadutsu akbar aw asghar. Ya, tiga poin di atas itu adalah dilarang dilakukan oleh orang yang punya hadats, baik dia hadas kecil, hadas besar atau hadas kecil. Apa tadi? Pertama, menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran. Yang kedua, solat. Yang ketiga, tawaf. Baik. Wa amal asya'u allati tahrumu 'alal muhdisi hadatsan akbar khasatan. Adapun perbuatan-perbuatan atau amalan yang haram kepada orang yang punya hadas, khusus hadas besar saja. Fahia, maka dia, yang pertama, ya harumu alal muhadith hadasa akbar qira'atul Qur'an. Dia haramkan bagi orang yang punya hadas besar untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Li hadis Ali radhiyallahu ta'ala, berdasarkan hadis Ali, la yahdu ya'jubuhu ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Qur'ani syai. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun yang menghalangnya dari Al-Qur'an. Laisal janabah selain dari junub. Selain dari junub, Nabi tetap dia membaca Al-Qur'an. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu wa lafdz Tirmidzi yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba. Nabi membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Fa hadza yadullu ala tahrim al-qira'ati al-Qur'an ala junub. Ini menunjukkan bahwa haramnya membaca Al-Qur'an terhadap orang yang junub. Wa bi ma'nahu al-haidhu wan nufasa. Seirama dengan itu, yang sama dengannya adalah semakna dengan junub besar atau junub ya hadas besar, yaitu haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas. Walakin akan tetapi rakhasa ba'dul ulama'i ka syekhul Islam li haidin an taqra al-Qur'ana idza khashiyat nisyanahu. Sebagian ulama memberikan dispensasi kepada orang haid. Ya, begitu juga dengan orang nifas. Ya. Apa diringankan bagian untuk membaca Al-Qur'an jika khawatir untuk lupa dengan hafalannya. Dia hafiz, hafizah. Ya. Yang kedua, dilihat dari alasan yang lain adalah junub itu adalah hadas yang dibuat dan menghilangkannya bisa cepat. Maaf, setelah seorang berhubungan badan dengan istri, dia bisa langsung mandi, selesai. Ya, bisa jadi dia mundurkan mandinya. Tapi kalau orang haid dan nifas, pertama hadasnya bukan dibuat dia, tapi itu adalah takdir yang takdir oleh Allah kepadanya. Yang kedua, dia tidak bisa bergegas untuk memberhentikan. Ya, punya waktu, pada punya masa. Nah, pada masa yang panjang itu dikhawatirkan kalau dia tidak murojaah, hilang hafalan. Maka dalam hal ini dibolehkan oleh sebagian ulama untuk hal yang demikian. Wala ba'sa ayatakallam al-muhadithu bima wafaq al-Qur'ana illam yaqsid al-Qur'ana bal ala wajh dzikr. Boleh bagi orang yang junub, orang yang punya hadas tadi, berbicara sesuai dengan kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an selama tujuannya bukan membaca Al-Qur'an, tapi tujuannya adalah zikir. Misalkan dia makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirrahmanirrahim. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ala kulli ahwa ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Berarti setiap saat dalam keadaan junub atau tidak junub. Baik, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang tersisa. Untuk sementara yang bertanya, maaf, untuk dari pemirsa belum bisa kita terima pertanyaannya dari kaum-kaum di sini. Kalau ada yang bertanya, silakan ditulis secara kertas. Siapa yang azan? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, wa yahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbar min janabatin aw haidin aw nifas al-lubthu fil masjidi bighairi wudu'in. Diharamkan bagi orang yang punya hadas besar, baik junub maupun haid atau nifas, untuk berdiam di dalam masjid tanpa berwudu. Berdiam dalam masjid tanpa berwudu. Ya, seperti mungkin wanita yang haid duduk di dalam masjid untuk mendengar pengajian. Ya. Li qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca dalam surah An-Nisa ayat 43 tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabili hatta taghtasilu. Artinya, janganlah kalian masuk ke masjid libaqa'i fihi, untuk berdiam di dalamnya. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjida li haidin wa la junubin. Hadis rawahu Abu Dawud min hadis Aisyah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan junub. Tidak juga kepada orang yang junub. Berdasarkan hadis diriwayatkan Abu Dawud dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Fa idza tawaddaa man 'alaihi hadatsun akbar. Apabila berwudu orang yang memiliki hadas besar, jaza lahu al-lubsu fil masjid. Kalau dia berwudu, boleh bagi dia untuk diam di masjid. Liqauli Ata'in, disebabkan oleh perkataan Ata', ulama tabi'in, ra'aitu rijala min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau wudu' shalah. Kata Ata', aku melihat orang-orang dari sahabat Nabi, mereka duduk di masjid dalam keadaan mereka adalah junub. Apabila mereka berwudu, wudu mereka seperti wudu salat. Wal hikmatu min hadza al wudu, hikmah dari wudu ini adalah takhfiful janabah, meringankan junub. Jadi dia ringankan dengan berwudu. وكذلك يجوز للمحدث حدثا اكبر yamurra bil masjid li mujarrad al umur minhu min ghairi julusin fih. Begitu juga dibolehkan bagi orang yang punya hadas besar untuk lewat di masjid hanya sekedar melintas tanpa duduk di masjid. Karena firman Allah Subhanahu wa taala illa abiri sabitul, orang yang lewat. Ai mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Itu orang yang melewatinya karena ingin keluar darinya. Ya, contoh misalkan rumah di sini jalannya untuk tempat dia menuju sumur misalkan harus melewati dalam masjid, boleh. Wal istithna'u minan nahyi ibahatun, pengecualian di dalam larangan adalah menunjukkan kebolehan, yakni dibolehkan. Jadi kan tadi kan la taqrabu sholata wa antum tuskara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban, tidak juga junub, jangan dia mendekati masjid, illa 'abir sabiq, dikecualikan. Pengecualian setelah larangan menunjukkan boleh. Ya, pengecualian setelah larangan menunjukkan itu adalah boleh dilakukan. Fa yakunu dzalika mukhassisan li umumi qawlihi la uhilla al masjid li haid wala junubin. Maka hal yang demikian mengkhususkan keumuman hadis, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Maksud di sini adalah kalau ini umum, baik lewat atau diam atau bertempat di dalam, maka dikhususkan yang keumumannya ini dikhususkan. Yani yang tidak boleh itu adalah duduk, tapi kalau lewat boleh. Ya. Wa kadzalik musalla al-Eid la yalu fihi man 'ala hadatsu akbar bighair wudu'in. Begitu juga tempat salat Id. Ya, saf-saf yang tempat untuk salat, ya seperti kita kalau Id kita salatnya di halaman yayasan. Ya, maka ibu yang haid dan nifas, dia tidak boleh berada di bagian tempat sholat, ya, tanpa berwudu. Kalau wudu tadi sudah dari pendapat apa yang dia lihat dari semua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajuzu lahul mururu minhu, boleh dia melewati, ya, pengen berada di bagian kiri misalkan, dia melewati tempat saf itu, boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zid wal ya'tazil al hayd al musalla, hendaklah wanita-wanita yang haid ya, ini bagi orang yang berada di kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian yang dilarang untuk hadas besar ada dua, yang pertama adalah baca Al-Quran, yang kedua adalah berada di dalam masjid cuma ada kering dia punya, dia berwudu. Kemudian juga dalam adab-adab ini juga, kalau ingin makan dan minum dalam, ya, ada hal-hal yang seperti juga orang yang mau ingin tidur, ya, minimal adalah dia berwudu. Kalau seandainya dia tidak bersuci, ya, maka dia adalah berwudu, ya, sebelum dia tidur. Atau yang lain adalah kalau orang yang junub atau berhubung badan dengan istri yang pengen tambah lagi, ya, dianjurkan untuk berwudu. Apakah bersentuhan kulit antara suami dan istri membatalkan wudu jika sudah berwudu? Tidak membatalkan. Dalilnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd azwajihi thumma yakhruju ila masjid falam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian dari istri beliau pergi ke masjid, ya, dan beliau tidak berwudu. Kemudian hadis keluarkan Bukhari wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah kehilang Rasulullah pada malam hari, lalu ketika dia cari-cari dapat kaki Rasulullah sedang salat, ya, sedang sujud, dan Rasulullah melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholatnya tidak batal, maka wudunya tidak batal. Bagaimana sholat seseorang ketika dia ruku sujud tiba-tiba ada yang terasa menetes keluar pada kemaluannya? Kalau dia yakin itu keluar, batal wudunya. Ya, kalau dia yakin. Kalau hanya rada-rada, rasu-rasu, ya, maka asyakku la yazul, la yazulul yaqin. Ragu itu tidak menghilangkan yakin. Yakin apa? Dia sudah yakin sebelum sholat dia sudah berwudu, maka wudunya pasti. Batalnya masih ragu, tapi yakin dia keluar, sudah batal wudunya. Tapi kalau seandainya dia adalah orang punya penyakit, di antara penyakit namanya ada silsilatul baul, ya, setelah dia berwudu setiap gerak keluar sedikit, gerak sedikit. Nah, kalau ini penyakitan. Kalau penyakitan berarti dia, ya, yaitu orang-orang yang zawil a'adar, orang-orang yang punya uzur, maka ini dilanjutkan bagi dia, khusus untuk dia. Wallahu a'lam. Apakah kita membaca Al-Quran mushaf dengan Al-Quran yang ada di HP, amalan atau pahalanya sama, dan dari dari kedua media tersebut mana yang lebih baik. Lebih baik itu adalah dengan mushaf. Ya. Kalau mau melihatnya lebih baik. Tapi kalau pahalanya tadi adalah sama. Setiap huruf yang dibaca satu pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau untuk sekarang mungkin dianjurkan pakai HP. Sehingga di Arab Saudi itu tidak ada lagi mushaf. Yang ada aplikasi barcode. Ya, barcode di depan. Jadi orang yang enggak punya aplikasi Al-Qur'an dalam HP-nya langsung ditempelin, nanti langsung dia bisa membaca, dia bisa download. Ya, kenapa? Untuk kemungkinan setiap sesuatu itu Allah berikan takdir. Maka bagian dari bentuk penularan ada takdirnya. Ya. Nah, maka boleh jadi sentuhan mushaf diambil pegang oleh yang lain dan seterusnya, ya. Maka dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dari aplikasi masing-masing. Ketika lagi haid, apakah harus kita tetap menjaga wudu? Tidak harus. Tapi kalau mau enggak apa-apa, berarti dia meringankan kondisi tadi. Kenapa dianjurkan untuk berwudu? Adalah takhfif, ya. Takhfiful janabah, untuk meringankan junub. Wallahu alam. Oh, ini di luar tema nanti ya. Apakah haram membaca Al-Quran atau hafalan Al-Quran di tempat wudhu yang mana jauh dari toilet? Dan apa hukumnya membaca hafalan Quran sedangkan ia belum berwudhu tetapi ia juga tidak dalam keadaan junub atau berhadas? Kalau membaca Al-Quran boleh. Membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus berwudhu. Yang tak boleh adalah ketika dia junub. Ya. Yang orang yang punya hadas boleh dia baca Al-Quran. Tapi yang tidak boleh apa? Menyentuh Al-Quran. Membaca Al-Quran yang tidak boleh itu bagi siapa? Untuk orang yang punya hadas besar. Ya, tidak boleh baca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran boleh enggak? Enggak boleh. Bagi orang yang punya hadas kecil, tidak boleh dia menyentuh Al-Quran, tapi membaca Al-Quran boleh. Membaca Al-Quran di tempat wudhu, ya, tempat wudhu, enggak apa-apa, ya, akan tapi bersabar sedikit. Ya, kecuali dia mau ujian untuk ulang, untuk batas waktu. Tapi dalam toilet enggak boleh baca Al-Quran, ya. Malah membawa mushaf ke dalam toilet tidak boleh. Bagaimana hukumnya Al-Quran dengan cover kostum? Contohnya ada tulisan Allah, hadis Nabi. Taib, kalau seandainya ada tulisan Allah, ya, lafzu jalalah dan tulisan Arab, maka dah tetap kita jaga. Maka oleh karena itu jangan mempersulit diri. Ya, jangan mempersulit diri untuk bikin covernya. Jangan kita buat polos saja. Ya, ketidak harus ada, harus baca, harus ada bikin bismillah kemudian yang lain. Itu mempersulit diri namanya. Maka permudahin aja. Tujuan kita covernya adalah bagaimana kita bisa menjaga, ya, dan awet Al-Qur'annya. Bagaimana hukumnya jika suatu malam kita mimpi basah, akan tapi kita tidak menyadarinya hingga tidak mandi di subuh hari? Kalau mimpi, namun dia tidak mengeluarkan air, mimpi kering, ya, maka enggak perlu mandi. Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, hal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat, apakah diwajibkan kepada perempuan mandi apabila dia mimpi? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma, ya, jika dia melihat air. Jadi maksudnya basah. Maka dalam hal ini, kalau seandainya seorang tidur, mimpi dia, mimpi basah, bangun tidur taunya kering, enggak ada satupun. Ya. Enggak ada mandinya, enggak ada. Maka tidak perlu mandi. Tapi kalau seandainya dia tidak sadar, enggak tahu dia mimpi, tahu-taunya bangun tidur ngompol. Ya, basah. Mandi atau tidak? Mandi berdasarkan hadis tadi, apabila dia melihat air. Juga hadis Nabi, al-ma'u minal ma', air, apa terjemahnya, al-ma'u minal ma', air dari air, bukan, air disebabkan oleh air, yakni air mandi disebabkan oleh air mani, ya, itu maknanya. Nah, jadi kalau seandainya mimpi basah, nampak airnya, wajib dia mandi. Kalau seandainya dia gak tahu, kering, mau mandi, lampu padam, mati lampu, gak tahu dia lihat. Siangnya baru ingat dia, oh iya basah dia taunya. Ya, berarti dia masih punya junub. Dia mandi, dia ganti sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah batal sholat jika kita saat ada nyamuk yang hinggap, kemudian karena terasa mengganggu, kita tepuk lalu darah mengenai kulit kita? InsyaAllah tidak, tidak batal. Dia adalah darah yasir, darah sedikit. Bagaimana tindakan kita terhadap celana ini sudah berarti sudah masuk nih ya, celana basah ketika tidur tapi kita tidak merasa mimpi basah, apakah tetap mandi junub untuk kehati-hatian atau tidak? Nah, mandi itu tidak, mandi junub untuk kehati-hatian atau bukan untuk kehati-hatian? Hah? Bukan untuk kehati-hatian, tapi harus. Ya, kalau kehati-hatian berarti itu ragu namanya. Di luar tema. Belakang ini ada ana sering terfitnah dengan medsos. Apakah ini tanda-tanda diwajibkan menikah atau ini karena futur dan apa solusinya? Nikah. Kalau terfitnah dengan medsos, untuk dengan perempuan nikah sudah. Ya, capek-capek pergi kecian ke orang tua, ambo nikah lima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsana lil farj." فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلِي بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ. Wahai sekalian pemuda, siapa di antaramu yang mampu untuk memberikan nafkah, maka menikah. Sesungguhnya itu lebih menjaga, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu untuk memberikan nafkah, tapi nafsunya kadang, ya, pertama dia harus jauhi hal-hal yang menjadikan dia terfitnah. Medsos terfitnah, sudah putuskan hubungan dengan medsos. Ya. dia pelihara dirinya jauhi pantang-pantang, ya, inyum makan ube. Ya, apa ube-nya? Puasa. Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya dia itu adalah mekasar atau memecahkan dorongan syahwat. Ya. Maka ada solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Apakah HPAI itu sistem kerjanya MLM kah, Ustaz? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, tentu perlu ada lihat sistem bagaimana sebenarnya. Bagaimana kalau kita diajak kerja sebagai adminnya dan masuk di dalamnya kerja sebagai karyawan tersebut? Jawaban kedua tergantung kepada pertanyaan pertama. Ya, kalau seandainya itu ada MLM, maka MLM ini kalau kita lihat ada unsur terzolimi. Siapa yang terzolimi? Orang paling bawah. Sebab sistem MLM ini adalah sistem piramida. Secara internasional sudah dilarang secara piramida, cuma diberikan unsur produk gitu aja. Ana punya nenek, Ustaz, tapi beliau umurnya sudah 80 tahun. Beliau sudah tidak bisa berjalan 12 tahun. Dan akhir-akhir ini banyak uzur karena sakit. Sudah mulai pikun dan sudah memakai pempes. Apakah orang tua sedang pikun atau lupa sholat? Dan bagaimanakah untuk wudunya, Ustaz? Karena beliau memakai pempes karena tulang belakang beliau, tulang selangkangan beliau sudah lepas dan sakit beliau sudah diangkat-angkat. Bagaimana wudunya, Ustaz? Jika bertayamum, bagaimana dengan pempesnya, Ustaz? Apakah pikun kalau lupa sholat, bagaimana, Ustaz? Sekarang apakah dia masih orang yang mukallaf atau bukan? Apakah dia adalah orang yang pikun, berarti dia sudah tidak tahu lagi apa yang sama dirinya. Kadang sholat, pas sedang sholat, sebenarnya dia ngomong. Dia tidak tahu sedang dalam sholat. Walaupun dia kadang-kadang mengucapkan sholat, sholat, sholat, ada masuk waktu itu, gitu ya. Tapi pas Allahu Akbar, malah aduh jadi. Sama lah dengan anak-anak kecil, Allahu Akbar, katanya. Saya itu mengecek-ecek. Karena sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi akalnya. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi akalnya, sudah rufi'anul qalam, diangkat darinya kewajiban. Maka kalau diangkat dari kewajiban darinya, maka pembahasan pempeslah, wudhulah, semuanya sudah hilang. Ya, kenapa? Karena dia tidak bagian orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang dia memiliki akal. Akal maksudnya akal yang waras. Kita tidak mengatakan waras lawannya gila, tidak. Ya, dia mengerti, tahu apa dan mengapa dia sekarang. Nah, orang yang pikun kadang-kadang anaknya dipaudanya, karena gambarannya caliknya balik kepada masa tuanya, masa kecilnya. Dia lihat anaknya ya kayak abangnya, ya panggil abangnya kan anaknya. Ya ada kayak gitu. Nah, berarti akalnya tidak ada pada dirinya lagi. Kalau sudah tidak ada, berarti tidak ada kewajiban terhadapnya. Kalau kita lihat rantai dari manusia ini, dari nol naik sampai puncak turun lagi, ya, kemudian dikembalikan mereka kepada arzalul umur, menjadi lemah setelah mereka kuat. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada hal-hal yang kekeliruan, antum tahu dengan dalil, silakan kita berbagi share, ya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.